Madinah. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Para ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para jamaah Masjid Al-Ihsan rahimani wa rahimakumullah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji materi yang sangat penting yang harus dipahami oleh setiap muslim dan muslimah, yaitu bagaimana dia bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid adalah misi dakwahnya seluruh para nabi dan rasul. Tauhid juga tujuan seseorang itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Tauhid juga karenanya tegaklah langit dan bumi. Di alam semesta ini diciptakan oleh Allah tegak, bisa tetap tegak selama masih ada yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Kita juga bersyukur diberikan nikmat untuk belajar tauhid ini secara terperinci, secara mendalam, dan kajian tauhid secara mendalam hanya kita dapatkan dalam kajian-kajian Ahlussunnah Salafiyah. Selain itu kita tidak akan jumpai kajian kitab tauhid yang mendalam, tidak ada. Kalau antum coba browsing di internet, di YouTube atau di Google, tulis syarah kitab tauhid pakai bahasa Indonesia, maka yang muncul adalah ustaz-ustaz kita. Alhamdulillah, ustaz-ustaz kita. Kalau antum mau mencari ustadz-ustadz selain ustadz salafi, maka clue-nya beda. Bagaimana biar rezeki itu lancar? Nah, itu baru muncul ya. Bagaimana kiat-kiat mendapatkan jodoh? Nah, muncul. Materi-materi yang umum, yang tidak akan ada pertentangan. Jadi mereka tidak akan ditentang, tidak akan ada musuh. Ngajak sholat, ya enggak? Ngajak sedekah, ngajak suami istri bahagia, senang enggak orang? Pasti senang. Coba kalau orang dimarahin, itu tauhid, itu syirik. Syirik enggak boleh, itu bid'ah. Nah, itu banyak musuh-musuh. Tidak ada dai-dai kondang yang sekarang pengen followers, pengen banyak pengikut, mana mereka berani membahas tentang syirik, mengomentari tentang amalan-amalan syirik yang ada di tengah-tengah masyarakat, apalagi bid'ah. Tidak akan antum temukan, cari saja sampai capek antum berminggu-minggu nyarinya, cari bid'ah, pasti ustaz-ustaz kita yang jelaskan. Mereka pun jelaskan bid'ah, mendukung bid'ah. Itu ada. Kalau menjelaskan bid'ah itu apa secara mendalam, tidak ada. Jadi itu isyarat bahwasanya ketika kita kenal dengan manhaj salaf, berarti saat itu juga Allah memberikan hidayah kita mengenal tauhid dan sunnah. Kalau kita tidak mengenal manhaj salaf, kita tidak akan kenal tauhid dan sunnah, tidak akan kenal kita. Kita akan beragama itu mengikuti tradisi adat yang berlaku di tengah masyarakat. Alhamdulillah, seperti biasa kita akan melanjutkan perlahan-lahan, setapak demi setapak, mengambil inti sari dari kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Kita sekarang masuk pada bab yang nomor 31. Bab nomor 31 yaitu syirik di dalam rasa takut. Syirik di dalam rasa takut. Jadi pada pertemuan yang lalu sudah ana singgung, mulai dari bab 30 beliau membahas amalan hati. Ingat kan? Beliau membahas amalan hati. Berarti syirik itu tidak terjadi cuma pada amalan yang nampak saja, tapi syirik juga bisa terjadi pada amalan hati. Amalan hati yang pertama kemarin yang sudah kita bahas yaitu cinta. Kapan syirik di dalam cinta itu bisa terjadi? Saat seseorang mencintai selain Allah disertai dengan pengagungan dan menghinakan diri di hadapan makhluk tersebut. Nah, disitulah cinta itu menjadi kesyirikan. Karena cinta yang didasari diikuti dengan pengagungan dan ketundukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk ke bab 31. Syirik di dalam rasa takut. Perhatikan, kita langsung masuk pada dalil yang pertama. Seiring menjelaskan tentang dalil, kita juga akan jelaskan poin-poin yang berhubungan dengannya. Dalil yang pertama, penulis mengatakan, mana? Nih, surat Ali Imran ayat 175. Ali Imran 175. Innama zalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Hanyalah atau sesungguhnya mereka adalah setan-setan, yukhawwifu awliya'ah, yang menakut-nakuti para walinya. Fala takhafuhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka. Wa khafuni in kuntum mu'minin, tapi takutlah kalian kepadaku jika kalian benar-benar beriman. Ayat ini itu berkaitan dengan para sahabat ketika terjadi perang Uhud. Saat terjadi perang Uhud, maka para sahabat itu ditakut-takuti oleh musuh-musuh Islam. Mereka mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 173, alladzina qala lahumun nas, yaitu ketika ada orang-orang yang mengatakan innan nasa qad jama'u lakum, orang-orang Quraisy telah berkumpul, pasukan mereka itu sudah banyak bersatu ingin menyerang kalian, fakhshawhum, maka takutlah kalian kepada mereka. Maka takutlah kalian kepada mereka. Jadi para sahabat itu ditakut-takuti oleh orang-orang kafir saat itu. Ketika ditakut-takuti, malah ayat ini yang turun. Sesungguhnya setan itulah yang membuat takut wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut kepada mereka, kata Allah, tapi takutlah kalian kepadaku jika kalian itu beriman. Kita lihat di sini ayat ini mengatakan, sesungguhnya setan-setan itu yang membuat takut para wali-walinya. Setan yang membuat takut wali-walinya. Kira-kira wali-wali Allah itu apa yang mereka kerjakan? Bermaksiat? Enggak mungkin. Wali-wali Allah berarti melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, kemudian berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah yang akan dilakukan wali-wali Allah. Amal soleh, ya kan ya? Amal soleh. Ketika wali-wali Allah itu beramal soleh, maka akan ditakut-takuti oleh setan. Paham ya? Nah, ini isyarat bagi kita, ketika kita ingin mengingatkan orang, tapi mengingatkan cara yang benar ya, bukan caranya salah. Orang itu berbuat maksiat atau melakukan kekeliruan, ingin kita ingatkan, berarti kita amar ma'ruf nahi mungkar, enggak jadi, khawatir, takut. Rasa takut itu muncul dari siapa? Dari setan. Paham ya? Itu maksudnya. Jadi, rasa takut di sini maksudnya adalah rasa takut yang muncul kepada diri seorang hamba sehingga menghalangi dia melakukan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, amar ma'ruf nahi mungkar. Paham ya? Jadi rasa takut itu menghalangi dia untuk beramal. Nah, ini yang maksud dalam ayat ini. Statusnya bagaimana? Nanti akan kita jelaskan. Itu faedah pertama, setan yang membuat takut. Jadi rasa takut yang muncul dalam diri seorang hamba sehingga dia tidak melakukan amal soleh, dia tidak berani melakukan perintah Allah, dia tidak berani meninggalkan larangan Allah, dia tidak berani amar ma'ruf nahi mungkar, itu muncul dari setan. Kemudian Allah lanjutkan, fala takhafuhum, jangan takut kepada mereka. Wa khafuni, takutlah hanya kepadaku saja. In kuntum mu'minin, jika kalian itu benar-benar beriman. Perhatikan ya, Allah perintahkan kita takut kepada siapa? Allah perintahkan kita takut kepada siapa? Wa khafuni, takutlah hanya kepadaku saja jika kalian benar-benar beriman. Jadi kita diperintahkan takut hanya kepada Allah. Apa hukumnya takut kepada selain Allah sekarang? Kita diperintahkan takut hanya kepada Allah saja. Sekarang apa hukumnya takut kepada selain Allah? Syirik bukan? Hah? Syirik enggak? Takut dengan ular misalnya. Ada ular di depan, tak boleh takut. Takut hanya kepada Allah. Dipegang, tak patuh. Jadi apa hukum takut kepada selain Allah? Nah, itu yang kita bahas. Paham ya? Itu yang kita bahas. Jadi takut kepada selain Allah. Takut pada selain Allah. Ada tiga bentuknya. Pertama, masuk kategori syirik. Kedua, masuk kategori haram. Mubah. Takut kepada selain Allah itu bisa hukumnya syirik, bisa haram, bisa mubah. Jadi tidak bisa dipukul rata, harus diperinci takutnya itu seperti apa bentuk. Takut yang syirik Aku begitu, ini patok kepada selain Allah. Yang kedua, meyakini selain Allah itu kapan dan dimanapun. Yang ketiga, tanpa campur tangan Allah. Campur tangan Allah. Nih, perhatikan betul-betul patokannya. Takut yang dia menjadi syirik jika takut itu ditujukan kepada selain Allah. Jadi dia takut kepada sesuatu itu, sesuatu. Yang kedua, sesuatu itu diyakini bisa memberikan bahaya kapanpun dan dimanapun. Yang ketiga, tidak ada campur tangan Allah di situ. Paham ya? Contohnya yang terjadi di tengah masyarakat lah. Misalnya di gunung. Ketika dia mau membangun jembatan, harus menyembelih kepala sapi. Kepala sapi harus dijadikan tumbal. Kepada siapa? Untuk gunung. Gunung dan bisa makan. Untuk siapa? Untuk penghuni gunung. Siapa penghuni gunung itu? Jin. Paham ya? Nah, kalau tidak memberikan tumbal kepada jin, muncul rasa takut di dalam diri mereka bahwasanya sesuatu itu bisa memberikan bahaya kapan dan dimanapun tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, itu syirik namanya, syirik besar. Intinya patokannya ini. Atau laut, di laut ada penunggu laut. Ada jin-jin laut. Ketika dia ingin berlayar, maka dia harus memberikan persembahan, sesajen dan yang semisalnya. Kalau tidak memberikan sesajen dan semisalnya, maka selain Allah itu bisa memberikan bahaya kapan dan dimanapun mereka berada tanpa ada campur tangan Allah. Paham ya? Nah, ini kategorinya syirik besar. Jangan sampai ada campur-campur di sini. Ini syirik besar. Ketika selain Allah itu bisa memberikan bahaya kapan dan dimanapun tanpa ada campur tangan Allah. Yang kedua, yang haram. Yang kedua, yang haram. Kita yang sini dulu, yang mubah dulu. Karena dia nyambung ke sini. Yang mubah dulu. Yang mubah itu takut yang sifatnya naluri atau tabiat manusiawi. Naluri atau tabiat manusiawi, ini hukumnya mubah. Tadi contohnya takut kepada binatang buas atau berbisa, takut manusiawi enggak? Manusiawi, takut kepada ular, singa, binatang-binatang buas dan berbisa. Yang kedua, contohnya apa? Penjahat, begal misalnya, penjahat atau begal dan semisalnya. Apa lagi? Takut kepada hantu? Hantu gimana? Ah, antum suah ke lewat di kuburan merinding kira-kira. Takut enggak kira-kira? Hah? Takut dia. Masuk dan takut. Ini habis hukumnya masuk ke mana dia tuh? Ah. Masuk situ. Takut kembali hantu bagi kita. Sesudah Anda jelaskan kok, takut kembali hantu. Hantu sama bagi kita ya hantu lain. Hantu. Jadi sebenarnya gara-gara kebanyakan nonton film horor. Padahal si A nih perasaannya. Ada karena jin itu bisa menyerupai manusia dalam bentuk yang buruk rupa, bisa. Dan jin itu bisa menyakiti manusia, bisa enggak? Bisa. Jadi kalau kita takut ya normal, manusiawi masih. Jelas ya, itu rasa takut yang memang muncul secara manusiawi. Boleh, apalagi banyak sekali bentuknya. Banyak sekali bentuknya, cari sendiri. Nah, sekarang masuk ke yang haram. Yang haram manusiawi, syawi yang menjadikan dia meninggalkan perintah Allah, melanggar larangan Allah, tidak berani amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini takut yang haram itu takut yang awalnya dia sifatnya manusiawi. Boleh. Karena takut ini sehingga dia enggak berani melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi yang awalnya mubah, rasa takut itu menjadikan dia itu berdosa, haram. Contohnya apa? Dia tinggal dekat kuburan. Mau ke masjid pasti lewat kuburan. Ya kan? Pas saat itu malam gelap, sejuk. Angin pun agak sepoi-sepoi gimana ya? Suara pun tenang, kalau ada suara langsung kedengaran di telinganya. Sehingga dia enggak berani lewat di kuburan. Padahal sudah azan berkumandang mau sholat subuh. Pastilah sholat rumah aja lah. Paham ya? Dia tidak sholat subuh. Alasannya apa? Takut lewat kuburan. Manusiawi tadi itu kan manusiawi. Tapi karena takut itu dia tidak melaksanakan perintah Allah SWT. Jadi takut yang manusiawi, cuman dia akan mengantarkan kepada yang haram kalau seseorang itu menjadikan meninggalkan perintah, melaksanakan larangan, tidak berani amar ma'ruf nahi mungkar. Contohnya antum kembangkan sendiri. Nah, ayat yang barusan kita baca, yang barusan kita baca ada di Ali Imran 175, masuk yang sini dia. Nih, Ali Imran 175 masuk yang sini. Setan itu yang membuat wali-walinya takut. Wali tadi ngapain? Tadi kerjaannya wali. Wali Allah itu melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, amar ma'ruf, nahi mungkar, berdakwah di jalan Allah. Itu syirik, itu bid'ah. Caranya baik, bukan caranya yang salah. Nah, ketika dibuat takut oleh setan, dia tidak mau melaksanakannya. Maka masuk takut itu kepada derajat yang haram. Yang syirik itu derajatnya khusus. Syirik itu khusus derajatnya. Kalau sesuatu selain Allah itu bisa memberikan bahaya dimanapun dan kapanpun, itu biasanya disebut oleh ulama dengan takut rahasia, khaufus sirri kalau bahasa Arabnya. Sifatnya itu tersembunyi. Apa alasan dia takut? Tidak ada hubungan, tidak ada korelasi. Di sini, wajarlah gak kalau manusia itu takut kepada binatang buas dan berbisa? Wajar gak? Wajar, ada hubungan, ada korelasi. Sekarang, dia takut kepada penghuni lautan, apa hubungannya? Memberikan bahaya, gak ada hubungannya. Kenapa? Karena yang berbuat di alam semesta siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada hubungan. Jadi takutnya sifatnya sirri, tersembunyi, enggak ada hubungan. Kenapa dia takut? Kenapa dia takut kepada penghuni kubur? Kenapa dia takut kepada penunggu pohon? Enggak ada hubungan sama sekali. Nah, disitulah meruntuhkan tauhidnya. Karena dia meyakini selain Allah itu bisa memberikan bahaya tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, di sini kesimpulan dari masalah di surat Ali Imran ini masuk kategori yang kenwa, takut yang hukumnya haram. Apabila takut itu menyebabkan seseorang meninggalkan perintah Allah, meninggalkan perintah Allah, melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut kepada dalil yang kedua. Bismillah. Om dan tak faedah tadi, tambahan faedahnya. Jadi faedah pertama tadi surat Ali Imran 175 yang membuat wali-wali Allah itu takut adalah setan. Yang membuat wali-wali Allah itu takut adalah setan, sehingga dia itu tidak berani amal ma'ruf nahi munkar, tidak melaksanakan perintah Allah, tidak meninggalkan larangan Allah. Kalau ditaati, seseorang itu akan berdosa karena itu perbuatan setan. Yang kedua, faedahnya adalah in kuntum mu'minin, takutlah kepada Allah jika kalian beriman. Faedahnya apa? Rasa takut itu sejalan dengan keimanan. Rasa takut kepada Allah itu sejalan dengan keimanan. Semakin seseorang beriman, semakin dia takut kepada Allah. Semakin dia takut kepada Allah, berarti dia semakin beriman. Paham ya? Semakin dia takut kepada Allah, semakin dia beriman. Semakin dia beriman, semakin dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengatakan di sini, "In kuntum mu'minin," jika kalian benar-benar beriman. Jadi kalau kita ingin melihat kadar keimanan kita, maka lihatlah kadar rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga faedahnya, wajibnya kita hanya takut kepada Allah. Wa khafuni, takutlah hanya kepada-Ku. Wajibnya kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua. Surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Innama, hanyalah orang-orang yang ya'muru, memakmurkan masjid-masjid Allah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Nah, memakmurkan masjid itu dua maksudnya. Memakmurkan masjid itu dua maksudnya. Pertama, membangun masjid. Jadi maksud memakmurkan masjid di sini pertama membangun masjid. Yang kedua maksudnya adalah meramaikan masjid dengan ibadah. Meramaikan masjid dengan ibadah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, berarti ayat ini menjelaskan kepada kita kriteria orang yang disebut memakmurkan masjid. Kriteria orang yang disebut memakmurkan masjid. Sekalian juga kalau mau memilih pengurus masjid, nah patokannya ayat ini. Paham ya? Ini orang yang mau memilih pengurus masjid atau mau jadi pengurus masjid, patokannya ayat ini. Pertama, man amana billah, orang yang beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, dan hari akhir. Berarti orang kalau tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, buat apa dijadikan pengurus masjid? Kenapa? Karena namanya ada kedudukan di masyarakat. Nanti duitnya banyak di situ. Padahal namanya siangwe gitu kan. Orang kalau tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak boleh dijadikan pengurus masjid. Enggak berhak sama sekali dia. Jadi pengurus masjid, orang yang memakmurkan masjid, dia harus beriman kepada Allah dan hari akhir. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Ya kan ya? Kok yang disebutkan cuma 2? Iman yang pertama, iman kepada Allah, malaikatihi, wa kutubihi wa rusulihi, wal yaumil akhir. Berarti nomor 1 dengan nomor 5. Ya kan? Yang lain tidak disebutkan. Apa rahasianya? Ada rahasianya. Kan banyak hadis yang berbunyi, "Mangkana yuminu billahi wal yaumil akhir wal yakul khairan aw liyasmut. Mangkana yuminu billahi wal yaumil akhir wal yukrim dhaifahu. Mangkana yuminu billahi wal yaumil akhir wal yukrim jarahu," dan seterusnya. Banyak digabungkan antara beriman kepada Allah dan hari akhir. Maksudnya apa? Karena beriman kepada Allah akan membangkitkan rasa cinta, rasa harap, rasa rindu, motivasi untuk ibadah. Beriman kepada hari akhir membangkitkan rasa takut. Paham ya? Beriman kepada Allah membangkitkan rasa harap, rasa cinta, rasa rindu kepada Allah. Membangkitkan, yang beriman kepada hari akhir membangkitkan rasa takut, khawatir, karena di akhirat akan dibalas semua perbuatannya. Nah, di sini faedahnya juga, seorang pengurus masjid yang diharapkan adalah, nah ini diharapkan apa tadi? Wal yaumil akhir. Wal yaumil akhir. Pengurus masjid kalau yang dipilih bukan karena yaumil akhir, bukan karena dia beriman kepada Allah dan berharap hari akhirat, maka yang dia cari apa di situ? Nyari duit. Jadi pengurus masjid kalau landasannya bukan lagi beriman kepada Allah dan hari akhir, yang dia cari nanti nyari duit. Atau sekedar nempelkan nama. Jadi namanya nempel di sini. Mudah namanya nempel di sini kan nyaman galak ke depan. Kebutuhannya nyaman nanti dia. Kelas itu yang pertama. Yang kedua. Yang pertama dan yang kedua itu. Dua kriteria pengurus. Orang yang memakmurkan masjid. Jadi pertama dia beriman kepada Allah. Yang kedua dia beriman kepada hari akhir. Jadi apa motivasinya adalah akhirat. Itu yang harus dicari untuk pengurus masjid, motivasinya akhirat. Bukan dunia. Lanjut. Kemudian yang ketiga, wa aqamas salata. Dan dia itu menegakkan salat. Dia itu menegakkan salat. Berarti orang yang memakmurkan masjid dan pengurus masjid, sholatnya di masjid yang dia urus. Banyak gitu ya, jadi pengurus masjid, entah sholatnya di mana, untung-untung sholat, biasa dan sholat. Banyak sudah kekeliruan seperti itu. Jadi kalau mau jadi pengurus masjid, ya sholatnya di situ lah. Kalau gak bisa sholat di situ, kenapa jadi pengurus masjid? Nah itu harus paham kita. Atau kalaupun memang jauh gitu kan, yang penting dia tetap aktif di masjid itu. Dan juga dia termasuk orang yang sholat. Banyak kita menjadi pengurus masjid tapi dia tidak sholat di masjid. Sholat berjamaah tidak pernah. Sholat di rumah pun tidak tahu. Ini kriteria yang ketiga. Faedahnya juga, wa aqama sholah di sini Allah katakan wa aqama sholah, baik hubungannya dengan Allah. Itu kriteria pengurus masjid. Hubungannya dengan Allah itu baik, bagus. Sholatnya terjaga. Ibadahnya itu terjaga kepada Allah Subhanahu wa taala. wa ataz zakat, membayar zakat. Membayar zakat. Dikata ulama membayar zakat di sini hubungannya dengan manusia itu juga bagus. Hubungan manusia juga bagus. Ini yang banyak syarat menjadi pengurus masjid biasanya ini yang dipakai masyarakat, hablum minan nasnya bagus. Pak Haji, ya kan? Pak ini, Pak itu, Pak ini, Pak itu. Tapi tidak pernah sholat di masjid. Salah, keliru sudah. Yang dipakai cuma kriteria nomor 4 saja. Hablum minan nasnya bagus. Enggak cukup, itu enggak cukup jadi pengurus masjid. Jadi orang yang memakmurkan masjid harus bagus semua sisinya. Kemudian yang terakhir, walam yakhsha illallah, tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Nah, ini pembahasan kita. Pembahasan kita, walam yakhsha illallah, tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ya, walam yakhsha, tidak takut kepada siapapun, illallah, kecuali hanya kepada Allah. Jadi orang yang disebut memakmurkan masjid, dia itu hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau dia takutnya hanya kepada Allah, motivasinya bukan dunia dan pujian manusia. Ingin mengadakan acara, HP-nya manusia kan lagi, kalau aku nak jelek di hati gimana? Sudah. Babu saya. Sudah melenceng dari kriteria tadi. Jadi orang yang ingin memakmurkan masjid, yang dia takut hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun omongan manusia itu enggak jadi urusan. Itu harus dimiliki oleh sifat-sifat tersebut harus dimiliki oleh orang-orang yang ingin membangun masjid, memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dikedepankan itu ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia. Bangun masjid, tapi biar nanti dipandang baik sama masyarakat. Tidak mau bermusuhan dengan masyarakat, tidak berani menegakkan yang hak karena takut dengan ucapan manusia. Itu enggak termasuk memakmurkan masjid. Memang dia berdirikan masjid, tapi enggak cukup. Masjid itu juga diisi dengan ibadah dan hal yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedahnya juga, tidak takut kecuali kepada Allah, itu amalan batin. Jadi kalau kita simpulkan surat At-Taubah ayat 18 ini, orang-orang yang memakmurkan masjid itu memiliki dua amalan, amalan zahir dan amalan batin. Amalan batinnya poin nomor 1, nomor 2 dan nomor 5. Beriman kepada Allah, kepada hari akhir dan takut kepada Allah. Itu amalan batin. Yang amalan zahirnya sholat dan zakat. Jadi bagus secara lahir dan batin. Bukan secara lahirnya bagus, di masyarakat dia punya haji, gelar, titel dan sebagainya, tapi batinnya buruk, busuk, munafik. Banyak seperti itu. Munafik itu banyak seperti itu. Karena punya rencana membahas tentang kemunafikan. Itu kemunafikan itu luar biasa, sangat kita takutkan. Disebutkan dalam sebelum riwayat bahwasanya mereka bertemu dengan 80 sahabat, semuanya itu takut dengan kemunafikan. Kenapa? Karena kemunafikan itu sangat nampak sekali, dan itu sangat mudah orang melakukan perbuatan-perbuatan kemunafikan. Jadi kriteria pengurus masjid bagus luar dan dalam. Tidak cuma bagus luarnya saja, tapi dalamnya busuk, itu tidak dianggap sama sekali. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita pahami. Dan inti pembahasan adalah walam yakhsha illallah, tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini mengatakan kepada kita wajib hukumnya takut kepada Allah. Walam yakhsha illallah, tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Faedah hukumnya adalah wajib seseorang itu takut hanya kepada Allah. Itu faedahnya. Kemudian lanjut dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga surat Al-Ankabut ayat 10. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah fa idza udhiya billahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah wa la in ja'a nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum awalaysa Allahu bi'alama bima fi suduril alamin. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah. Kami beriman kepada Allah. kami Sunni Salafi, kami berpegang teguh dengan manhaj salaf, kami cinta dengan ustaz-ustaz salaf, kami cinta dengan kajian-kajian salaf. Ada orang-orang yang berkata seperti itu. Kemudian Allah lanjutkan, fa'idha udhiya fillah, apabila dia disakiti karena berpegang teguh dengan hal tadi, karena dia hijrah, karena dia memegang dakwah sunnah, karena dia mengikuti kajian sunnah, jika dia diuji karena hal tersebut, maka ja'ala fitnatan nasi ka'adzabilah, maka dia menganggap cobaan manusia itu sebagai siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi faedahnya, kalau kita penggal dulu faedahnya apa? Kalau kita hijrah, kalau kita itu mau bertaubat, kalau kita memegang dakwah sunnah, siap-siap pasti diuji. Siap-siap pasti diuji. Orang yang sudah hijrah ke dakwah sunnah tidak mungkin akan lepas dari ujian, tidak mungkin. Dengan ujianlah Allah akan melihat ini orangnya jujur atau tidak. Jadi kalau kita sudah berpegang dengan sunnah ini langsung kita bahagia, enggak bisa seperti itu. Pasti akan ada ujian nanti. Nah, orang-orang seperti ini Allah peringatkan, ketika dia mengatakan kami hijrah, kami cinta dengan dakwah sunnah, dakwah salaf, cinta dengan kajian sunnah, Allah uji mereka, mereka katakan, wah ini Allah sedang menyiksa kami ini. Hidup makin miskin, makin susah, makin sempit. Malah celaan-celaan yang datang dari mulutnya. Ini orang-orang seperti ini diperingatkan. Wala in jaa nasrun min rabbika, apabila Allah datangkan pertolongan, Allah berikan kemudahan kepada dirinya, la yaqulunna inna kunna ma'akum, kami sesungguhnya bersama dengan kalian, ikut lagi bersama lagi dengan orang-orang yang beriman. Lagi diuji, jauh lagi dia mencela orang-orang yang beriman. Awalaisallahu bi'alama bima fi suduril alamin, bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada semua manusia? Jadi Allah maha mengetahui. Ketika seseorang itu hijrah, mulai bertaubat, pasti akan ada yang namanya ujian dan gangguan. Tidak mungkin lepas dari ujian. Pasti akan diuji seseorang. Nah, ketika seseorang itu diuji, akan dilihat yang dia takut itu siapa? Yang dia takut itu Allah atau manusia? Kalau dia lebih takut manusia, dia akan kembali nanti. Dia takut dihina, dijelek-jelekkan, tidak jadi kawan lagi, kalau bahasa kita kan ditinggal jauh sampai kawan-kawan yang lama, sudah enggak peduli lagi. Nah, kalau dia lebih takut kepada manusia, dia akan tinggalkan jalan itu. Ayat ini seperti itu maksudnya. Ketika kita sudah mendekat kepada agama, mulai belajar kepada agama, akan Allah uji, ingin Allah lihat ini dia itu takut kepada siapa? Takut kepada Allah atau takut kepada manusia? Jadi ada hubungannya dengan masalah takut ini. Ketika dia lebih takut kepada manusia, dia akan tinggalkan agama. Dia akan tinggalkan agama. Jadi ayat ini mengatakan kepada kita, wajibnya kita itu takut hanya kepada Allah, tidak boleh takut kepada manusia. Kalau kita takut kepada manusia, kita akan tinggalkan agama. Kita akan tinggalkan jalan hijrah, jalan sunnah akan kita tinggalkan. Karena banyaknya ujian tersebut. Kemudian ada juga faedah dalam surat An-Nisa ayat 104. Dalam surat An-Nisa ayat 104. Ini faedah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahinu fi bitigha'il qaum. Ini yakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu 'aliman hakima." Janganlah kalian orang-orang yang beriman, orang-orang yang hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, merasa hina, merasa kecil di hadapan musuh-musuh Allah, ahli-ahli dunia, ahli maksiat, ahli bid'ah, ahli syirik. Janganlah kalian merasa terhina, merasa kecil diri, pesimis. Kenapa? Kenapa kita tidak boleh pesimis? Iyakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Apabila kalian itu merasa sakit, dicaci, di PHK, dagangan gak dibeli, di masyarakat tidak pernah diundang kalau saruhan. Intinya banyak sekali rasa sakit, rasa pedih, gangguan, celaan, cercaan itu banyak sekali. Iyakunu ta'lamun, jika kalian itu merasa sakit, fa'innahum ya'lamuna kama ta'lamun, karena mereka orang-orang kafir juga merasa sakit sebagaimana kalian sakit. Kita mengira ketika kita di atas agama ini, wah kitalah orang yang paling menderita, kitalah orang yang paling sakit hidupnya di dunia ini. Tidak pernah kita melihat kepada nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan. Banyak orang seperti itu mengira dia orang yang paling menderita. Allah sebutkan di sini, jangan kalian mengira kalianlah orang yang menderita saja. In takunu ta'lamu, jika kalian merasa sakit dengan ujian-ujian yang ada, maka orang-orang kafir, musuh-musuh Islam itu juga merasa sakit sebagaimana kalian sakit. Tatkala para sahabat itu berperang, luka, ada yang kena panah, ada yang kena pisau, ada yang kakinya patah dan putus, orang kafir juga sama. Sama atau beda? Sama. Sama-sama sakit. Nah, sekarang Allah lanjutkan, bedanya apa kita dengan mereka? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Tetapi kalian itu berharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka tidak pernah berharap apa yang ada di sisi Allah. Sakitnya orang yang hijrah itu di jalan Allah, dia berharap apa yang ada di sisi Allah. Dan sakitnya musuh-musuh Islam itu di jalan setan, dia tidak pernah berharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita yang diuji di jalan Islam, kita akan dapat buahnya nanti di akhirat. Kalau kita mau meninggalkan Islam, tidak masalah, silakan. Tidak ada paksaan kata Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang membedakan adalah kalau kalian itu sakit di jalan Allah, kalian berharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua manusia itu pasti merasakan sakit, merasakan ujian. Banyaknya musuh, sama, semua manusia itu sama. Baik dia orang Islam ataupun orang kafir, baik dia ahli taat ataupun orang maksiat, baik dia ahli sunnah ataupun ahli bid'ah, semuanya sama, mendapatkan ujian. Bedanya niatnya tadi, kalau dia di jalan Allah akan Allah berikan pahala. Makanya ini sering anak nasihatkan kepada santri-santri yang mondok, yang sudah mulai putur. Banyak santri yang mulai putur, biasa ada ngajar di sana. Nah, kasih nasihat, antum jangan mengira ketika antum pulang, antum bebas dari ujian. Itu pikiran yang konyol, itu pikiran orang yang gak waras. Ketika dia keluar berarti bebas dari ujian, itu orang yang gak waras. Antum keluar, ujiannya juga ada. Antum di sini juga ada ujiannya. Bedanya apa? Ujian antum di pondok pahalanya ada, ujian di luar gak ada pahalanya. Ujian antum di atas dakwah sunnah pahalanya ada, melimpah ruah kalau kita bersabar. Ujian kalau kita keluar dari sunnah tidak ada ujian, kata siapa? Coba saja. Tinggalkan coba dakwah sunnah, tinggalkan coba masuk kepada bid'ah, bid'ah syirik, syirik, coba masuk. Pasti ada ujian juga. Tidak mungkin manusia itu keluar dari ujian. Makanya Allah katakan, ahasibannas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira setelah dia mengatakan, ya Allah aku beriman, ya Allah, mereka dibiarkan begitu saja, diberikan kenikmatan terus sepanjang hayat? Tidak mungkin kata Allah, pasti akan Allah uji. Jadi hidup ini gak usah baper dengan ujian. Kena sunnah berarti kita bahagia terus, gak usah baper. Salah. Di awal kita sudah sebutkan konsep cinta Allah dengan manusia itu beda. Allah bila cinta kepada hamba, apa yang Allah lakukan? Ibtalahu. Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahu. Jika Allah cinta kepada seorang hamba, Allah akan uji dia. Malah kita itu khawatir dan takut, kok hidup kita itu nikmat terus, gak pernah diuji oleh Allah, selalu banyak teman, gak ada musuh. Kita koreksi yang kita lakukan selama ini itu apa? Nyari muka manusia terus berarti, sehingga kita dicintai oleh manusia. Itu yang harus kita perhatikan. Sudah ajan Isya, kita lanjutkan dulu ajan Isya, nanti kita lanjut setelah kompok. Mm-hmm. Sakiti, dia takut celaan manusia. Jangan sampai celaan manusia itu membuat dia berpaling dari agama Allah. Itu dia lebih mendahulukan takutnya kepada manusia daripada takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalil yang keempat. Dalil yang keempat sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna min dha'fil yakin." Di antara tanda lemahnya iman, anturdiyanna sabisakhatillah, satu, engkau membuat manusia ridho dengan kemurkaan Allah, atau mencari ridho manusia dengan membuat Allah murka. Mencari ridho manusia dengan membuat Allah murka. Contoh, misalnya di kantor. Di kantor kan ada karyawan banyak, bagiannya masing-masing. Kemudian mereka itu ingin korupsi. Ketika dia ingin korupsi, maka dia disuruh tanda tangan juga. Kalau dia gak tanda tangan, nanti gak bisa korupsi. Harus tanda tangan. Nah, dia memilih tanda tangan atau tidak? Kalau dia lebih memilih tanda tangan, berarti dia mencari ridho manusia dengan membuat Allah murka. Jelas ya? Ini prakteknya, pahami sendiri, kembangkan sendiri. Jadi poin pertama, mencari ridho manusia dengan membuat Allah murka. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, memuji manusia atas rezeki yang Allah berikan. Memuji manusia atas rezeki yang Allah berikan. Ini termasuk lemahnya iman. Ketika dia dapat rezeki, maka dia sandarkan rezeki itu pada manusia. Dia lupa dengan Allah yang Maha memberi rezeki. Jadi yang kita puji adalah Allah, makanya alhamdulillah. Kemudian baru orang yang menjadi sebab tadi kita doakan. Itu syariatnya. Kita hanya mendoakan, bukan memuji. Kita hanya mendoakan orang yang menjadi sebab rezeki tadi, bukan memuji-muji dia. Karena yang berhak dipuji hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mencela manusia ketika menjadi penghalang rezeki. Mencela manusia ketika menjadi penghalang rezeki. Jadi ketika dia jualan, kemudian jualannya tersendat karena ada orang lain, ada pesaing misalnya. Dia jualan sebuah jualan, kemudian ada orang baru yang buka tidak jauh dari tempatnya. Karena ada orang itu, jadi jualannya kurang laku. Lalu dia mengatakan, jualan kita sekarang kurang laku itu karena ada orang di samping jualan yang sama. Nah, itu terlarang, termasuk lemahnya iman. Yang mentakdirkan itu terjadi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah lagi mentakdirkan, ya rezekinya berkurang. Semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mengatakan rezekinya terhalang karena seseorang, karena pesaing dan sebagainya, itu termasuk lemahnya iman. Poin yang dibahas yang mana? Mencari ridho manusia dengan membuat Allah murka. Jadi dia takut manusia itu murka, sehingga dia buat manusia itu ridho walaupun Allah itu marah kepadanya. Hadis ini lemah. Hadis ini lemah tapi maknanya sahih. Hadisnya lemah tapi maknanya sahih. Masih nyambung dengan hadis yang terakhir, manil tamasa ridhollah bisakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhun nas wa manil tamasa ridhon nas bisakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihin nas. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah walaupun manusia murka, maka Allah ridho kepadanya dan Allah buat manusia juga ridho, juga cinta kepadanya. Jadi dia inginnya itu Allah yang ridho, enggak ada urusan dengan manusia. Maka nanti Allah ridho kepada dia, kemudian manusia juga akan ridho. Contohnya siapa? Ka'ab bin Malik ketika bertobat, tahu kan? Yang dihajar sama Rasul selama 50 hari. Awalnya dia kan ingin mencari ridho Allah. Dia enggak mau berdusta. Dia bilang saja jujur, wahai Rasulullah, aku punya uzur. Sebenarnya aku mampu, tapi aku enggak mau saat itu. Kalau dia bohong bisa saja. Nah, dia lebih mendahulukan ridho Allah sehingga Allah ridho, turunlah ayat yang menerima taubatnya Ka'ab ibn Malik. Ini pondasi kita. Hidup itu carinya ridho Allah Subhanahu wa taala. nanti Allah ridho dengan dia dan manusia juga akan dibikin ridho. Yang kedua, manusia yang kedua mencari ridho manusia, menjilat, mendekati, muji-muji manusia, takut kalau ditinggalkan manusia. Yang terjadi nanti Allah murka dan manusia semuanya murka kepada dia. Enggak percaya manusia dengan orang seperti itu. Nanti kalau dia berpuasa nempel ke sini, muji-muji ini. Kalau ini sudah turun, pindah ke sini, nempel muji-muji sini. Oh, ada penjilat seperti itu tuh terbau busuknya, nanti lama-lama tercium oleh orang lain. Jadi orang-orang yang istiqomah, komitmen dengan pendirian, tegak di atas kebenaran, itulah yang akan Allah pilih. Adapun orang-orang yang tempel sana, tempel sini, jilat sini, nanti Allah akan bongkar sendiri aibnya. Intinya di sini, kita dalam berbuat tidak boleh terpengaruh dengan apa kata manusia. Ada sebuah kisah, seorang bapak, anak dengan keledai. Pernah dengar itu? Suah, kali dengar, sering. Jadi ada bapak anak dengan keledai. Lalu jalan, anaknya pun di atas keledai, bapaknya dorong. Bapaknya nyeret, anak di atas keledai. Jumpailah orang-orang. Ya anaknya kurang ajar. Masa bapaknya suruh berjalan padahal udah tua. Dia nyaman-nyaman di atas. Dan gitulah. Dan gitulah. Ngomonglah bapak dengan anak. Nak, tadi dengar kayaknya orang tadi. Udah ngar pak, tapi nyorang tadi dibilang saya itu kurang ajar, bapak berjalan saya naik. Oh berarti kita ganti. Berarti bapak di atas, direk di bawah, jalan. Ketika jalan, ketemu lagi sama manusia, ngomong lagi manusia, itu bapak itu tidak pernah sayang dengan anaknya. Tidak punya rasa kasih sayang sedikit pun. Anaknya masih kecil suruh berjalan. Dia enak-enak, dia naik di atas kendaraan. Wah ini bapak yang kurang ajar. Bapak yang berharga kepada anak. Ngomong lagi. Nah tadi dengar lagi ucap orang. Dengar pak. Tapi bapak dibilang bapak kurang ajar. Jadi gimana sekarang? Ya, berarti kita naik doa-doa. Naik doa-doa. Jawa. Ketika naik doa-doa, lewat dapat orang lagi. Orang pun ngomong. Latih-latih lah. Iya be keledainya kacip niki berdua. Kayak mati kata keledai. Memang orang tidak berperi kebinatangan. Ngomongnya deh. Dengar lagi anak apinya orang tadi. Dengar pak, kita dibilang tidak berperi kebinatangan. Kalau sekarang api, sekarang dipikul aja lah. Dipikul, keledainya dipikul. Jalan lagi komentar lagi manusia. Lihatlah orang bulokot, lihatlah. Dibeli keledai bukan dipakai, malah dipikul. Tidak punya otak nih orang. Lihat, manusia berkomentar enggak? Apapun yang kita kerjakan, manusia berkomentar. Makanya sekarang enggak ada urusan dengan manusia. Kerjakan apa yang kita mau, kerjakan yang kita bisa, tanggung jawab di hadapan Allah, enggak ada urusan dengan ucapan manusia. Manusia cuma berkomentar, berkomentar, semuanya pasti berkomentar. Makanya ucapan seorang ulama, ridho nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia ada sesuatu yang enggak mungkin bisa kita capai. Kita orang baik ini, berbuat kebaikan. Orang jahat itu benci dengan kita. Ya gak? Kita orang jahat, berbuat kejahatan. Orang baik benci dengan kita. Gak mungkin semua manusia itu ridho. Gak mungkin abadan selama-lamanya. Makanya yang kita cari hidup itu ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kerjakan sesuatu yang Allah inginkan, itulah yang kita laksanakan. Nanti kalau manusia itu membuli, menyakiti, semuanya ada pahalanya. Perjuangan di jalan Allah ada pahalanya. Tinggal kita milih saja, mau tetap di atas jalan Allah atau keluar, pada dua-duanya tetap ada ujian. Nah itu yang bisa kita sampaikan. Inti pembahasannya adalah kita harus mendahulukan rasa takut kepada Allah daripada rasa takut kepada manusia. Dan takut kepada Allah itu adalah ibadah yang agung. Dengannya juga kita akan menjadi istiqomah kuat di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.